Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke kajian kita. Masih dari kitab 40 materi Tauhid di faedah ke-20, tepatnya di halaman 97. Al-fa'idatu al-ishrun aqsamu syirki, yaitu faedah ke-20 tentang jenis-jenis kesyirikan. Ini penting untuk dipahami, karena kalau kita tidak memahami apa itu syirik, kita khawatirkan kita terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Ya, maka orang yang hanya mempelajari kebaikan, dia hanya tahu yang baik-baik saja. Dan dia tidak bisa mengenali keburukan. Namun kalau dia mempelajari kebaikan dan keburukan dengan tujuan mempelajari kebaikan untuk mengamalkan dan mempelajari keburukan untuk menjauhi, maka insya Allah dia akan terbimbing di jalan yang benar. Ya, orang-orang Arab sering mengatakan, Arab tasyarra, saya mengetahui keburukan, la disyarrihi, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, namun untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rif asyarra yakhafihi. Namun siapa yang tidak mengenali, mengetahui keburukan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan ini telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia, yaitu seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau menyatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu ana as'aluhu anil syarr." Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang baik-baik saja, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang perkara yang buruk. Kenapa? Karena khawatir saya terjatuh ke dalamnya. Jadi dengan mengetahui keburukan, kita akan dapat mudah menghindari keburukan tersebut. Oleh karena itu, inilah Syekh memaparkan faedah ke-20 ini, yaitu jenis-jenis kesyirikan, agar kita tahu hakikat kesyirikan. Beliau berkata, asyirku kisman, syirik ini ada dua macam. Al-awwal syirkun akbaru. Yang pertama, syirkun akbaru. Ini kalau di buku halaman 97, syirkun akbarun. Ini keliru ya. Yang benar, syirkun akbaru, bukan akbarun. Ya, karena dia isim tafdil, ya dia mamnu' minas sharaf, tidak boleh ditanwin. Syirkun akbaru, yang pertama syirik besar, dan syirik besar ini mukhrijun minal millati wa huwa sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Dia mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Islam, yaitu syirik akbar ini adalah sarfu syai'in, memalingkan sesuatu dari ibadah, dia palingkan, dia berikan li ghairillah, kepada selain Allah. Misaluhu semisal as-sujud li ghairillah, semisal sujud kepada selain Allah, ta'ziman lil masjudillah. Ya, yaitu dengan mengagungkan orang yang dia sujudkan tadi. Artinya objek yang dia jadikan tempat sujud. Semisal yang lain, wa huwa wasani, wa huwa ma atlaqa alaihi syari'u wasfa syirkin wa lam yakun mukhrijan minal millati. Yes. Kemudian yang kedua, yaitu ini syirik asgar, yaitu perkara yang diitlakkan, disebutkan secara mutlak oleh asyari, oleh Allah, oleh Rasulnya, ya, tentang sifat kesyirikan, namun tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ini syirik kecil. Ya, misaluhu al-halfu bighairillah. Semisal contohnya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Baik. Ya, jadi beliau di sini memaparkan secara global saja tentang pembagian kesyirikan. Ya, bahwa syirik itu ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar. Ini untuk penting dipahami. Ya, barakallahu fikum. Kita tidak memahami tauhid dengan baik kecuali jika kita dapat mengetahui dan dapat menjelaskan apa itu syirik. Ya, karena syirik lawan dari tauhid. Ya. Lawan dari tauhid. Dan kita tidak akan sempurna hal ini, pengetahuan kita, kecuali kalau kita dapat pula membedakan mana syirik akbar, mana syirik asgar. Syirik akbar tadi beliau telah menjelaskan, yaitu yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya, ibadah kepada selain Allah, ya. Contohnya banyak, misal berdoa kepada selain Allah, kepada para wali, beristighosah kepada selain Allah, ya, dan seterusnya. Nah, kalau syirik asghar, yaitu perkara yang disebutkan oleh syariat sebagai bentuk kesyirikan, tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan di sini, ya, maka kita mesti mengetahui perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ya, nah ini, kalau tidak salah disebutkan di sini apa tidak? Kalau tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan perbedaan antara syirik akbar hanya dengan syirik asghar. Beliau hanya menyebutkan sedikit. Baik. Berarti kita sebutkan di sini. Perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar itu dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek dari sisi diampuni atau tidaknya. Nah, pelaku syirik akbar tidak diampuni oleh Allah. Kecuali jika dia bertobat di dunia, ya. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat di dunia, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelaku syirik akbar tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tidak akan diampuni. Ya, adapun syirik asghar, syirik kecil, ini para ulama berselisih. Ya, jika matinya belum bertobat dari syirik kecil tadi. Ya, contoh syirik kecil apa tadi, apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, demi NKRI. Ya, ini misalkan. Ya, atau riya, sum'ah, beribadah ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji. Ya. Nah, ini syirik kecil. Nah, para ulama berselisih tentang syirik asghar. Kalau syirik akbar sepakat semua. Syirik akbar tidak akan diampuni selama-lamanya. Kalau syirik asghar, para ulama berselisih. Yang pertama, ada ulama yang menyatakan syirik asghar itu kedudukannya seperti dosa besar yang dibawa oleh seorang yang beriman ke akhirat. Nah, untuk memahami hal ini kita harus paham dulu bahwasanya dosa besar yang dibawa oleh seorang mukmin di akhirat, dia beriman pada Allah, tidak berbuat syirik. Namun dia melakukan dosa besar. Misal berzina, mencuri, berjudi, membunuh, ya, kemudian makan riba dan yang lainnya, ini dosa besar. Ya, dosa besar. Namun dosa besar ini tidak sampai ke derajat syirik. Ya. Nah, seorang mukmin yang membawa dosa besar di akhirat, itu di akhirat nanti disebut dia tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun jika pun diazab, tidak akan kekal azabnya sebagaimana kekalnya azab yang menimpa orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini. Nah, para ulama ada yang berpendapat syirik asghar seperti dosa besar yang dibawa oleh mukmin. Berarti gimana? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Ini pendapat yang pertama tentang syirik asghar. Pendapat yang kedua, syirik asghar masuk dalam cakupan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya, para ulama berpendapat bahwasanya dosa syirik kecil ini pun juga tidak akan diampuni. Cuman perbedaannya dengan syirik akbar, walaupun sama-sama tidak diampuni oleh Allah, syirik akbar tidak diampuninya itu selama-lamanya, kekal di neraka. Syirik asghar tidak diampuninya, Allah mengadabnya, namun tidak mengekalkan pelaku syirik kecil tadi, ya, orang yang riya, orang yang sumpah, kekal di neraka selama-lamanya. Ini dari sisi yang pertama, diampuni atau tidaknya. Nah, yang kedua, sisi yang kedua, perbedaan antara syirik akbar, syirik asghar. Ini karena saya lihat di buku gak disebutkan, ya udah kita sebutkan aja. Yang kedua, menghapuskan amal atau tidaknya. Nah, kalau syirik akbar itu menghapus, menggugurkan semua amal pelakunya. Semuanya. Semuanya. Kalau dia mati, belum bertobat, semua amalan dia. Dia 60 tahun sholat, dia pernah haji sekian kali, umrah sekian kali, berzikir, taat pada orang tua, silaturahmi, bersedekah, zakat, puasa. Puluhan tahun dia melakukan ibadah itu, tapi karena syirik akbar yang dia lakukan sekali saja, sebentar saja, semisal dia larung saji, sedekah laut, memberikan sesaji kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, maka amalan itu terhapus semua. Lain asraf talayah batal na amaluk wala takunan na minal khasirin. Allah mengancam Nabi, bukan kita. Apalagi kita begitu. Seandainya engkau berbuat syirik, wahai Nabi, maka amalmu akan terhapus. Dan engkau menjadi orang yang merugi. Nah, sedangkan syirik kecil, yang terhapus amalannya adalah pada amal yang dia melakukan syirik kecil tadi. Misal, seorang sholat 60 tahun, ikhlas. Sekali dia sholatnya itu ingin didengar, ingin dilihat orang lain. Maka yang dihapus amalannya ialah amalan yang terdapat syirik asghar saja. Adapun amalan-amalan dia yang lain, yang ikhlas itu tidak terhapus. Ya, kalau syirik akbar, semuanya terhapus. Nah berikutnya, ya sisi berikutnya mengenai perbedaan antara syirik akbar, syirik asghar, ya kekal di neraka atau tidaknya. Ini kaitannya dengan yang pertama, diampuni atau tidak. Kalau syirik akbar, itu pelakunya kekal di neraka. Kalau syirik asghar tidak kekal di neraka. Ya, itu pakai pendapat apa? Yang tadi syirik asghar tahta masyiatillah, kalaupun Allah masukkan dia ke neraka. Atau yang kedua, Allah tidak mengampuninya namun tidak permanen. Artinya nanti Allah akan ampuni dia. Allah akan keluarkan dia dari neraka. Nah, yang keempat, ya, sisi apa lagi? Aspek apa lagi perbedaan syirik akbar syirik asghar? Ya, yaitu statusnya, apakah masih Islam atau tidak. Nah, kalau pelaku syirik akbar, statusnya bukan muslim lagi. Dia, maka dia musyrik, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sedangkan pelaku syirik asghar tidak demikian. Orang yang riya, orang yang sum'ah, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, itu tidaklah dikatakan kafir murtad musyrik. Ya, namun dia tetap muslim. Muslim dengan dosanya, tapi tetap muslim. Nah, berikutnya, ya, mengenai status kehalalan darah dan harta pelakunya. Ini tentunya jika dia melakukan syirik akbar tersebut di tengah-tengah pemerintah kaum muslimin. Ya, di tengah pemerintah kaum muslimin. Nah, status kehalalan darah dan pelakunya kalau syirik akbar menyebabkan halalnya darah, hartanya hartanya halal, darahnya halal. Nah, kalau dia berada di barisan musyrikin ketika perang, dia halal darahnya ditumpahkan. Nah, kalau dia tinggal di mayoritas kaum muslimin dan ada pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Islam, ya, maka dia diminta taubat. Kalau tidak taubat, maka dia dibunuh. Ya, maka dia dibunuh. Yang membunuh siapa? Pemerintah kaum muslimin, bukan individu. Nah, kalau syirik asghar tidak demikian. Ya, darahnya, hartanya tetap suci. Tayyib barakallahu fikum. Yang berikutnya mengenai status dosanya. Syirik akbar termasuk pembatal keislaman secara jenis dan umumnya. Namun syirik asghar tidak demikian. Dan yang terakhir yaitu sikap muslim terhadap pelakunya. Pelaku syirik akbar, orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan akbar, ya karena dia dianggap keluar dari Islam, maka kaum muslimin harus bermuamalah dengannya sebagai seperti muamalah kaum muslimin dengan kafirin. Ya, artinya apa? Kalau dia menyembelih, enggak boleh dimakan sembelihannya. Kayak kalau dia akan berjumpa dengannya, enggak boleh memulai salam duluan kepadanya. Ya, kemudian apa lagi? Kalau dia mati, tidak boleh disolati, dikafani, dimandikan. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh didoakan rahmat dan ampunan. Ya, kalau dia punya pasangan yang muslim, harus dipisah. Kalau dia punya, ya, kalau dia masih hidup, orang tuanya muslim, ya, maka dia enggak boleh dapat warisan. Atau kalau dia mati, anaknya muslim, maka anaknya enggak boleh dapat warisan. Ya, dan seterusnya dari konsekuensi berubahnya, ya, bagaimana bermuamalah dengan si pelaku syirik akbar tadi. Kalau pelaku syirik asghar tidak demikian. Dia tetap disikapi, dimuamalahi, diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Taib barakallahu fikum. Nah, ini sisi perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ya, karena Syekh hanya menyebutkan sedikit saja perbedaannya. Ya, beliau hanya menyebutkan di sini mengenai syirik akbar, syirik asghar perbedaannya, syirik akbar mengeluarkan pelaku dari Islam, syirik asghar tidak. Padahal banyak sekali perbedaannya. Baik. Yang berikutnya di halaman 99. Al-fa'idatu al-hadiyatu wa isrun. Faedah ke-21. Anwa'u syirkil asghar. Jenis-jenis syirik asghar. Syirik kecil. Ya ingat ya, syirik kecil itu dosa terbesar setelah syirik akbar. Artinya, dia lebih berat dosanya daripada bid'ah. Ya, daripada bid'ah yang tidak membuat kafir. Karena juga ada bid'ah yang membuat kafir. Ya, semisal apa? Bid'ahnya Jahmiyah. Ini sampai membuat kafir. Bid'ahnya apa lagi? Bid'ahnya Syiah Rafidah. Taib barakallahu fikum. Asyirkul asghar nau'an. Syirik asghar ada dua macam. Al-awwal syirkun khafiyun. Ya, kayasir riya. Semisal syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya, misal ada masih ada sedikit riya. Ya, masih ada sedikit riya. Nah, ini berbahaya sekali. Allah musta'an. Ini memang berat. Kita menjaga niat. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa perkara yang paling berat, ya, yang paling berat untuk dijaga yaitu masalah niat. Kalau beramal, kita bisa beramal. Namun yang berat itu menjaga niat. Bagaimana niat kita ini? Ya, apakah sampai akhir hayat kita ikhlas memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah? Ya, atau ya kita masih ingin mengharapkan pujian, mengungkit-ungkit pemberian, ya, dan seterusnya. Allah musta'an. Nah, ini yang harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Nah, ini mengerikan ya. Kita kadang-kadang enggak sadar terjatuh ke dalam riya. Ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat dari amalan-amalan, ya. Dan seterusnya. Asal yang kedua, syirkun zahirun wa huwa aqwalun wa af'alun. Ya, wa af'alun wa fal aqwal ka qawli ma syaa Allah syi'ta. Wal af'al kalubsil halqah. Kalubsil halqah wal qait wa nahwiha li raf'il bala' wa daf'iha. Yang kedua syirik, ya, masalah yang kedua di sini syirik zahir. Ya, syirik zahir. Perhatikan di sini syirik zahir yaitu wa huwa aqwalun wa af'alun, yaitu berupa ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Kalau dalam bentuk perbuatan, semisal seorang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahabat ini enggak paham. Ya, dia menyatakan Masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau wahai Nabi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Beliau menyatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Kul Masya Allah wahdah. Ucapkanlah Masya Allah semata. Atas kehendak Allah semata. Ini kalau dari ucapan. Ya. Atau kayak tadi lagi. Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, demi NKRI. Ya, demi pramuka. Demi ini dan itu. Nah, ini semua ada kesyirikan. Syirik asghar. Ya. Wal af'al kalau dalam bentuk perbuatan. Semisal apa? Semisal kalabsil halqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala wa daf'ihi. Yaitu semisal mengenakan ya kalung, benang dan yang lainnya untuk menghilang, untuk menolak bala, ya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Ini adalah perbuatan syirik, namun syiriknya adalah syirik asghar. Ya, syirik kecil. Namun jangan dipahami kecilnya dosanya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian al-fa'idatu as-saniyah wa isrun. Ya, faedah ke 22. Asyirkul asghar koryar taqi wa yusbihu akbaron. Wa yusbihu akbaron. Bukan akbaron ya, akbaron. Wadhalika bihasabi, bihasabi ma yakumu biqalbil mar'i. Bukan bihasbi, bihasabi. Ya, kalau yang lihat di buku halaman 101. Ya, buku terjemah. Faedah ke 12. Afwan, faedah ke 22. Syirik asghar qad yartaqi wa yusbihu akbar. Syirik asghar dia terkadang bisa naik ya dan menjadi syirik akbar. Wa dzalika bihasabi ma yakumu biqalbil mar'i. Namun itu semua sesuai dengan apa yang diyakini oleh hati seseorang. Ya, oleh hati seseorang. Misaluhu, al-halfu bighairillah syirkun asgaru. Ya, semisal bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik kecil. Fa in i'taqada man halafa bihi bi annahu musawin lillah fa hadha syirkun akbar. Namun jika orang yang bersumpah dengan nama selain Allah tadi dia meyakini bahwa yang dijadikan sumpah itu misal NKRI, ya, dia menjadikan NKRI itu kedudukannya sama seperti kedudukan Allah, maka ini menjadi syirik akbar. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ar-Rajihi, ya, di syarah Tajrid Tauhid. Ya, Tajrid Tauhid. Nah, beliau menyatakan hukum asal syirik bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik kecil. Namun terkadang bisa naik menjadi syirik akbar. Ya, kalau dia mengagungkan objek yang dia sumpahi tadi sama seperti pengagungan dia kepada Allah, apalagi lebih besar, maka ini adalah syirik akbar yang tidak diragukan lagi. Ya, kita masuk al-faidah as-salisah mengenai syirik asghar yang seperti ini. Ini karena dijelaskan oleh para ulama. Ya, karena yang namanya syirik asghar itu adalah wasilah, ya, atau jalan menuju syirik akbar. Ya, nah, yang namanya syirik asghar adalah wasilah atau jalan menuju syirik akbar. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga tadi disebutkan bahwa syirik asghar bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Ya. Misal tadi bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau dia, ya, kalau dia itu meyakini objek yang dia jadikan sumpah setara kedudukannya dengan Allah. Jadi syirik asghar itu apa? Fa kullu ma naha anhu asy-syar'u mimma huwa dzari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Yaitu segala hal yang dilarang dalam syariat. Sedangkan nas Al-Qur'an hadis, ya. Atau dia adalah segala hal yang akan menghantarkan kepada syirik akbar dan dia menjadi sarana untuk terjatuh ke dalam syirik akbar tadi. Ini dinamakan, ya, syirik asghar. Pokoknya dia disebut dalam nas sebagai syirik, perbuatan dia akan menghantarkan kepada syirik akbar. Nah, ini syirik ini dinamakan kecil asghar karena adanya syirik yang besar. Ya, bukan maknanya dosanya kecil, ya. Bukan maknanya yang kecil, bukan maknanya dosanya yang kecil, ya, tidak demikian. Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali syirik asghar ini. Al-fa'idah as-saniyah as-salisatu wa isrun, faedah ke-33. Khuturatu syirki. Halaman 102. Ya. Asyirku sababun lidolalil abdi fid dunya wal akhirah. Syirik menjadi sebab kesesatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat dia menjadi sesat. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia sungguh telah sesat dengan sesat kesesatan yang jauh. Ya. Maka orang yang paling sesat ialah orang yang menyekutukan Allah. Ini orang yang paling sesat, yang berbuat syirik kepada Allah, yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mal. Nah, yang kedua berikutnya, bahayanya. Syirik akbar menghapus seluruh amal kebajikan. Kalau syirik asghar tadi menghapus hanya amalan yang terdapat syirik asghar saja. Semisal riya. Kalau syirik akbar, enggak, semuanya terhapus. Ya. Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi, mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah amal-amal yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wahai nabi, dan diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, para nabi-nabi dan rasul sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul? Lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus seluruh amalanmu, dan di akhirat engkau menjadi orang yang merugi. Yang ketiga, halaman 102 masih. Asyirkul akbaru sababun lil khuludi finnar. Ya. Wahirmani al-jannah. Ya. Syirik akbar menjadi sebab kekalnya seseorang di neraka dan dia diharamkan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga untuknya. Dan tempatnya ialah di neraka. Tidak ada bagi orang yang zalim itu sedikit pun, ya, ada penolong. Ya, dan orang ya, yang melakukan syirik akbar, dia tidak akan pernah masuk surga. Maka jangan ada cerita lagi yang menyatakan Yahudi, Nasrani, ya, nanti mereka juga masuk surga. Gak ada ceritanya. Ya, itu batil, pernyataan batil yang demikian. Yang berikutnya yaitu An Jabir Ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Ini banyak sekali hadis-hadis yang sering kita sebut-sebut pada kajian kita sebelumnya mengenai ya, orang keutamaan orang yang bertauhid dan bahayanya seorang yang musyrik. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak pernah berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ya, dan siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia memberikan ibadah kepada selain Allah, dia masuk neraka. Na'udzubillah. Yang keempat, asyirku a'zamu dzulm. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya, qala ta'ala yahki qawla Luqman li'abnihi. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan Luqman alaihissalam kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik pada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling dahsyat. Maka orang yang paling zalim ialah yang dia berbuat kesyirikan. Al-khamis, yang kelima, anna Allah Ta'ala bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri. Ya, berlepas diri dari musyrikin. Maka seorang yang musyrik tidak berada dalam jaminan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Ya, berlepas diri. Maka darah dan hartanya tidak dilindungi dalam Islam. Kalau dia ya terlibat dalam peperangan, maka dia layak untuk dibunuh. Dan jika dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka pelaku syirik akbar ini juga ya berhak dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin setelah dimintai tobat ya selama 3 hari agar dia bertobat. Qala ta'ala wa adhanum minallahi wa rasulih ila an-nas yaumal hajjil akbar anallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini, ya, dan inilah suatu pemakluman, ya, suatu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada Haji Akbar, bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari seorang yang musyrik, dari para musyrikin. Yang keenam, asyirku yut'fi'u nurul fitrah. Yang keenam, syirik akan memadamkan cahaya fitrah. Karena hakikatnya seseorang yang lahir dari rahim wanita kafir sekalipun, dari bapak yang kafir sekalipun, dia berada di atas fitrah. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya manusia itu yuladu ala fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Baru nanti fa'abawahu yuhawidani, ya, kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi, ya, wa yunasirani, atau menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, menjadikannya ateis, dan seterusnya. Ya, maka ketika seorang telah dia kemudian melakukan kesyirikan, ini akan memadamkan, menghilangkan cahaya fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinu al-qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala berfirman, tetaplah di atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang terakhir, asyirkul akbar yubihud dam wal mal. Syirik akbar, maka syirik akbar ini akan menyebabkan halalnya darah dan harta bagi pelaku syirik akbar tadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia menyatakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, hingga mereka salat dan seterusnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka di sisi Allah. Baik, cukup, nanti kita lanjutkan lagi esok di faedah ke-24 di halaman 109, ya, mengenai syirik akbar, mengeluarkan dari Islam, syirik asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Oh, Syekh rupanya di sini menyebutkan, ya, 4 perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Tadi kalau kita kalau tidak salah 6 atau 7 perbedaannya. Ya, apa yang kita sampaikan itu tidak lebih, tidak kurang dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, alhamdulillah. Ya, sudah 30 menit berlalu. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanya. Tafadhalu.